salimi wa rasuli wa tabi'i hatta rubama daru qawlal qaini fi alimani harusul faku bil ma'lumi awu idratil ma'lumi isu anna sifata mutara hidatun benar amanti wal faku Jadi Yurunya mata kita, mata salah. Nanti nak cikah teratuknya lapan mustara. Kerana anak bermulih, nikahnya dalamnya tidak berpadi mulih. Karena kerana hanya orang Islam nak cikah kepada maklum yang faham yang nanti iman kepada mana? Memperlihatkan kemampuan sudah hati pun. Untuk berdiri, hari ini kita lagi ada pegang mana untuk berdiri malim. Malim, hari ini diri, itu salah kakak. Ini mutah hati pun. Ini untuk memperlihatkan kemampuan dengan kakak. Itu salah atau dulu yang dari tadi. Yang dulu yang ada dari sini, yang dulu. Yang kakak, maka. Suhada hausun. Ini hausun. Hausunnya apa? Hausunnya sama. Bukan karena fikah, apabila mukaranah yang fikah dengan maklum ta'in padanya oleh jihad faham menakir ikhtimal kepada amanah. Jadi punya pegah fikah yang teratur, amihana mukaranah dan maklum juga fikah tau nyinyo. Jadi pada karakter fikah tu bin maklumnya hanali. Jadi kita mulai pilih nak anjir melakukan secara. Omong galah. Dan di mana yang kekal ia nyaman taklif lawan taklif warna ogingkar dong taklifingkar siman yang dikekal ia simannya taklif warna barang yang diperdapatkan dengan hawat ni dia ada wajah kata awak kata tidak ada awak kata ada untuk mengeluarkan ke benda paling memaksa tidak ada yang nyampu pun yang perlih kenapa aku pakai lapai aino ni nak yang keluarnya sesuatu yang diperdapatkan dengan indera ainon yang tak terdapatkan dari wajah mula-mula. Yang pun palangga yang beri, maka tidak sepatutnya bahwa diingatkan akan ianya ta'rif dihaisu sesungguh lafaz ainon itu mustara di antara makna mizan, cing, madauro, anggota yang dapat melihat ada. Mata cing, bocing. Bot makan nasi mata cing, mizan, mungkin je lah. Jadi baik ada buatnya loh. Saya pakai lapai ainon dalam tadi. Sedangkan ainon lapai mustara. Yang pun biasa ainon basirah, ainon jariah, ainon fatihah. Kemana? Yang pun baik tak. Masalah sehat. Betul. Karena kalina hasah, kata-kata hasah dipergaduh daripadanya akan ijmal. Dan hasilah tahkim ufam mufum alladhi yang dianya itu makhluk daripada soal. Bahawa dia katakan hasatil aini, indra ainon. Nak terbayang indra hocing itu. Indra hocing, indra matauro. Dia katakan hawa silikot berarti ainonnya adalah salah satu daripada indra yang lima. Mata berarti. Ini yang baik-baik tak salah sinya. Nanti pakai ainon, kanak-kanak. Walau itu lelum radin bayi ini tidak ada lagi ilah ilah mursasi maladi ya hulu haula ya humu haula ibarat dan bermula lafai tidak diiradahkan dengan innya lafai pada ta'rif hakiki kecuali di sisi urun yang terdambar lamu lehi alladhi yang ya humu haula ibarat ya umumin kumana ya guru yang diputar dia di sekeliling ibadat maka adalah ijiru nyaman adanya ibadat dan wala peduli kita lancarku wala peduli nyaman adanya ibadat jadi kenapa kan hancur turunan ibadatnya cuman menyuruh yang karena bayangan surah hakikat sesuatu dalam lihir pada tak ada juga yang keberdepat ibaratnya karena tak apa lagi bergambar oleh padahal dari ibarat gobnya dapat memberi faham guru yang dalam hukum kita jadi yang ini anak-anak boleh berbalasan karena jadi pada yang pakai rupata bola payah, hana detail mengurut lagi hakikat apa yang langsungnya hana pasti. Dia tak pakai kepada mana yang lain, yang penting hukum. Jadi itu hukumnya karena surah kuno, karena gambaran surah yang boleh muncul untuk bijir yang ada kau, yang putar ada ibarat-ibaratnya. Ini masalah, yang dia pakai lapai lagi, yang nama jat, yang nama jat, yang nama jat, yang nama jat, yang nama jat, yang nama jat,

Rohnya enggak nih, hatinya kena dada-dada kembalinya. Mokoluna dan bermula kegitanya al-khamaru syarabun musirun. Bermula khamar itu minuman yang memabukkan. Itu dakwah. Ini habarnya dakwah. Dia-dianya itu sabok kariyah. Ayol khamaru syarabun musirun yang sabok kariyah. Yang bermula mahkumnya itu khamar. Ini mahkum. Mahkum maling mana dia itu tempat subuh hukum adalah arak. Dan hukumnya adalah annahu syarabun muskirun. Jadi mengisbatkan syarabun muskirun kepada khamar. Wa hadhil qadiyatu, dan ini qadiyah, jika ada ianya qadiyah itu ka maklum dengan hana wajib tahli, menang juga maklum, maka hana li hajat kepada burhan. Yang ka maklum kada terima memang nya arak adalah minuman yang memabukkan, ini kada besar. Wa ilam qala bila adanya belum dimaklumi, kadiahnya hanya maklum dan hanya belum maklum buat kakara dan berhajat ianya kadiah kepada wasitah, kepada sama penanggeraan untuk mengisbatkan adanya. Ini lagi al-alam hadis. Bila adanya belum maklum berlewat wasitah, kibanjara sebut hadis kepada alam. Berhadis al-alam mutalayir. Wa kullu mutalayir hadis. Maka baru juga al-alam hadis. Jadi kadiah yang naik minumnya adalah wasal ataupun wasitah sebagai perantaraan untuk mengisbatkan makmul dakwah kepada mau. Jadi no yang dakwah no al-khamaru syarabun muskirun. Bila ka maklum ka selesai. Mina belum maklum payah ku isbat berhajat kepada wasitah. Yang itu makna burhan. Untuk wasitah itulah burhan. Dan kenaki tuntut wasal begat wasitah antara khamar dengan syarabun muskirun, sehingga syarabun muskirun subuh kepada khamar. Karena adalah sah demikian wasitah bagi mahkum ali dan sah hukum bagi wasitah. Itip satu itu kabiah yang satu. Itip satu itu kabiah tun wahidah, sama kabiah. Maka dengan apa diketahuikan sahihnya? Jadi kalau dia tak pegat wasitah, kena harwasan. Wasan harwasan. Kata al-alam mudalair, al-alam hadis. Yang dakwah, dakwahnya al-alam hadis. Untuk mengisbatkan hadis kepada alam, nah wasitah apa itu? Mudalair. Gimana? Wasitahnya, had wasatnya tak isbatkan kepada mukmin. Kemudian mahmul tak isbatkan kepada hawasat. Kemudian, jadi kuno al-alam hadis. Bagaimana juga wasitah? Gimana? Al-alam mudalair. Jadi mudalair yang isbat kepada alam. Kemudian al-hadis tak isbatkan kepada antarayir. Katul wakulung antarayir hadis. Ini mengisbatkan hadis kepada antarayir. Jadi mengisbatkan hadis kepada antarayir, mengisbatkan antarayir kepada alam. Adapun kembali bahasa yang umum, mengisbatkan mahmul kepada wasat, mengisbatkan wasat kepada mau, kepada mahmul. Jadi ini kembali kepada masalah ini. Apabila al-alam, apabila al-samar syarabun muskirun yang belum maklum berhajat kepada wasat. Waktu berhajat kepada wasat sama dengan mahmul diisbatkan kepada wasat dan wasat diisbatkan kepada mahmul. Jika kajir dua buah kaliyah kamu taman kulam yang dua buah kaliyahnya dan jadikan dalil untuk kaliyah pertama menyunyian maklum kajir minan bidawal nyanyian gak pada godong dalil dong, gak mabut. Apa yang wasat juga kan? Antara kamar penuh masyarakat muskir, perlu wasat apa? Sapa wasat apa dua, jika kalian dua apa? Ini antara hanya kalian pertama, perlu wasat apa itu? Jika dua apa kalian itu, bikin sama apa itu? Jika dua, kasut. Lebut nyanyian dan hampir sah itu lah. Sebenarnya? Jadi, wadah berhajat kepada wasat, membangkan wasat, untuk mentashihkan demikian wasat bagi mahkum ali dan untuk usah hukum bagi wasat kitab satunya kata bahu kalian yang kaliannya mampu disebut sahih dalam faedah dia faedah dia maka jika dihajatkan kepada wasat yang lain lo dada ila ghairi nihaya dia dimudru kepada hanabi abi yang sambung dia tu kalau hanabi pun kan bukan wasat lah mana ada bukan wasat lah ni ada timam lah ada bukan wasat lah saja nabi saya mesti W. Ok, W untuk buat dengan head W. Wain wukifah di mungin. Dan jika W pada sebuah tempat dengan hana bayah wasat li, itu nak tempat pulang, ini hana bayah wasat li W ni. Bagaimana tu orang pun tidak ikan mukdeh? Nampak tempatnya nampur ada buah. Nengar piu, nino ada piu ni. Nino tak keluar sah ni. Olehnya tak keluar sah ni lah. Olehnya tak keluar tempatnya ada piu. Nika piu piu, nampak tempat piu. Nampak tempat piunya ada apa yang tu piu, ada piu. Nino untuk tak ketahui betul ya dengan buah. Bagaimana orang pun tidak ikan mukdeh sihatan? Maka dengan apa dikenalkan pada dengan tempat akan sahihnya? Maka hendak diambilkan akan demikian akan berjalan pada awal amri pun ke menyelidik najaran ini kan pun kan berjalan pun terjadi maka enggak buat anda saya pun kan ada bawa tali al kamaru cara pun muskiru yang kebanyakan saya ada bawa tali lepas itu mana boh kaji ada bawa tali karena bawa kali ya kali ini pun ada buat ada bawa salam ini ada bawa tali kalau kaji tak buat yang mana ada buat buat bawahnya. Ina najera lagi, menyihir najera lagi, pun kau ni boleh cara yang beli cara lagi ini pun. Maka saya nampur, dia tahu dah, saya cara kau. Jadi menyihir najera, menjinakkan pakai cara yang lain. Bisa dulu, mesti. Baik, kan? Jadi memang itu sebahagian daripada yang itu sampai. Ya? Selain itu sempat nak ada salah-salah, nyanyian juga itu pun mentek. Ya, tak tahu pula kan. Jadi, akhirnya dia buka lima hantik dia tu ni. Misal kuduhu, misal kuduhu. Contoh, law kuluna jika law ditanyakan pada ta'arif ilmi, sesungguhnya ilmi itu ma'rifah. Yang mana? Kata ta'arif ilmi ni, yang berkata ilmi ma'rifah. Wakila, maka nak berkata lima, lima, pakulnya dari ilmi. Fakuna maka dan jauh ya. Karena titik ilmu maka dianya itu indikut. Menyebutkan titik indikut maka marifah. Menyebutkan titik ilmu ketika itu adalah marifah. Yang buat rawasan kan? Indikut kan? Not titik ilmu marifah. Pegawasan titik ilmu indikut. Titik indikut marifah. Menyebutkan titik ilmu marifah. Yang ada tadi burhan. Yang cara burhan dari ini alam materi atau huraian yang akan datang maka burhan. Menanjara bukan wasat ini. Jadi bukan wasat antara mahmul dan mahmul. Kemudian mengisbatkan mahmul kepada wasat dan mengisbatkan wasat kepada mahmul. Walau maka naurun temennya ulah ulinya. Walima kultum. Pakal enggak tak pegah di ilmi maka dia hanya itu ikutnya apa? Kemudian kali tak pegah wasat. Ilmi adalah marifah. Pakal saya karena ilmi ini ikut. Ini ikut adalah marifah. Mana ilmi yang ikut bukan? Lebih pertanyaan tak kadiah yang tak buat wasat kena. Bakal gata bukah titik ilmi ini kulit. Walima kultum. Dan bakal gata bukah titik ini kulit. Maka dia itu marifah. Maka jadilah soal akan dua buah soal. Padahal pertanyaan tak buah lagi kena. Gata bukah pun ilmu adalah marifah. Jadi benar dan ini kulit. Bukah ada yang kata titik ilmi ini kulit. Titik ilmi ini kulit marifah. Dia yang lah titik ilmi ini kulit bakal. Titik ilmi ini marifah bakal. Tak tahu pertanyaan. Ambil tak buah pernah cahaya kena. Gara-gara ada mahwasat, itu dua buah berdiah, itu dua buah pertanyaan. Wahai kata ya darah, anilah baginya ya. Yang kemudian nanti udah menemu, nanti habis. Dia jemput, yang terbuka wasat loh. Dari dua, dia cukup, dari puji ke lepan. Kibang di cerai yang betul. Balik tarifu, anna niza. Tetapi bermula jalan, jika adalah niza, jika adalah perdawaan, jika ada yang beserta kasam, sesungguh niza, jika ada yang niza beserta kasam, ayat bala bahwa ada kun. Ini menyunah kasam. Menyunah lawan, nahun bukan, takun. Arif nasihatahu bisiratihi wa naikatihi. Kamu tuku wa sahihnya tarif dengan sebab muktaridnya dan munasibnya. Maka bukan yang tarif ilmi, karena muktarid. Muktarid dan munasib. Setiap yang berkata ilmi, ini ma'rifah, setiap yang ma'rifah, mulai ilmi yang kalah. Ini kerana mutarif. Jadi, hanya menari itu. Nyata menari itu lebih jatuh, hanya menari. Jadi, jika mau mempegangnya sebagai tarif, karena wajah yang betul mutarif dan mengaji. Bahwa lagi, maka dianya, cara jawaban dianya, itulah alami yang diterima makanya lintasan dengan cara alami. Berarti yang perlu pada tarif kan bukan mutarik dan munakil. Ini yang kemudian kurang tua menyimpan kamu tarik. Kalau tidak boleh disesikan yang ada di budi para lain, kamu tahu ya. Hanya para ilmi yang bernalifah, hanya para nalifah yang bernalifah. Jadi mutalib dan mufakir. Yang secara daluri kait imam oleh kasar. Yang hanya imam kudi. Adapun keadaannya ta'rif itu mu'riban an tamamil hakikat, diputlahir ia daripada sempurna hakikat, kadang-kadang dimunaza'ahkan padanya, dimunaza'ah ianya kasam padanya mu'riban, dan hanya mengakulinya. Ihinan kedah minah da'wah. Mutarif dan munakif kan terima. Tapi wadah yang dipegahnya ta'rif hakiki itu juga. Sebab mutarif dan munakif pada diri sambal nadi. Idenya udah dakwah, menunya udah tarikh hakiki. Man, terlebih, ujian dibuka menan. Hai, karena mutarik dan munakis. Man, mutarik dan munakis buat tarikh kesampingan. Boleh jadinya kadang tarikh resah, malah ada yang pegawainya menjadi. Ini baik-baik terasa kepada contoh, secara umum. Karena contoh yang banyak pegaw, kadang-kadang mutariknya dan munakisnya. Tetapi dakwah menunya pegaw yang tarikh hakikinya betul. Ihinan kadang-kadang yang dimong, yang tersabut. Adapun keadaannya ta'rif itu mu'riban, dibutahir ia daripada sempurna hakikat, kadang-kadang dimunasa'ahkan badannya dan menukul masalahnya. Maka jika di mana ianya kasar akan mutariknya, maka jika di mana akan mutariknya dan munakirnya diakhir asal dirinya sesuatu. Mana? Anda asli nafli. Mana ji mutarif dan munakirnya pun pada diri hakikat sesuatu. Mutarif pada wasal. Yang mutarif pada wasal pun dari resam. Jadi tak perlu sabuh ta'rif yang menghasilkan mutarif dan munakir. Tetapi adra yang mutarif dan munakirnya bukan hakikat zat. Yang didakwa. Kalau hadir hakikat zat. Misal tolak nahu. Misal kaya untuk akan yang kasam dengan bahwa disebut dia akan ta'rif dirinya. Yang menyebut tadi disebut lahir dalam jakamunan. Buat dari hai adanya untuk berat. Menyanyi buat, menyanyi pedang dari ke dari yang tarif, hanya dari gitu pak. Hai yang kena pegang, yang mau tarif dan mau hakir. Hai mau tarif dan hakir, bukan diadil hakikat. Diadil resah, mau berat dan mencari. Yang paling lagi ngajir benar. Tanya untuk pedang dari, baik dari pedang dari juga ke. Sebabnya memang ada yang tak pedang dari. Nyo kau nak try yang jit tak pedang dari. Sekarang ada lagi dari. Kali tak pegang lagi, ya walaupun berat dan mencari. Talak nahu. Kedai runtuh tak hanya kasam dan bahwa disebut dia akan ta'rif dirinya sesuatu. Yang tak ada hadra itu tak ada hakikat tau. Kali disebut waqabalna. Dan kedai waqabalah itu setelah sabuh dua bawah ta'rif dengan ta'rif yang lain. Jadi maaf tadi kita nanya kamu kan. Baik tanya orang macam buka ta'rif. Puan tak buka, puan tak dah. Baik buka baru ni yang sabuh. Lalu buka tak timang itu setelah yang berapa yang tak dua. Ini tak peka. Kerana buat. Yang kena macam bukti betul yang tuan lah. Yang nak nak punya dalil dari benda dalil yang menyentuhi betulnya hakikat sesuatu punya anak pergi. Yang kiamatnya anak perlu berdawanya. Jadi betul lah. Ini bukan dari orang yang tahu. Oleh yang kamu muka badam itu antara tarikh dan yang mati orangnya. Warifna dan akan kita yang berpuan itu barang yang sakit badannya barang itu tak tahu. Patuh tak tahu tarikh dan yang mahunya daripada tiada atau nusa. Apakah leulunya nak kita mah sabo kait daripada adratanya ataupun baulunya nak kurion sabo kait lebih adratanya. Nyatanya yang dapat masalahkan itu menyelubeh akalunya karena buktikan butuhnya kaitnya nak mana. Menyelubeh adratanya butuhnya butuhnya. Yang ini ada orang buktikan. Dekat ni dia dah leul sabo menyelinya. Itu punya guna dalil yang menunjuki bahwa butuhnya tak ada kita enam jana bukan. Enggak. Marina kena ada buahkan barang yang padanya barang tak tahu antara bawa tarikh no, panjang tak tahunya daripada tiada harta nusan. Warina waspaladi fihi ada pawatani dan kena ada buah akan tak tahu wasa waladi yang padanya wasa tak tahu kan bawa tarikh no. Bak wasa kau yang terjadi tak tahu. Wajaratan nazar ila dirika wasa ino dan kena yang kusuni kena yang fokus akan nazar kepada demikian wasa. Ino fikir ke wasahnya macam mana kok? Wasah yang bermasalahnya. Nah, yang lain tak dapat kan? Nah, berumur kalimat yang tak pakai dia, dia yang belum nyambil pakai. Dia yang beli rezeki. Ini yang sabar kalimatnya, ini yang boleh dapat lupa. Wa'abutalnahu. Dan kita yang kubaca juga akannya wasap dengan sabar jalan. Ataupun kita yang kusubu akannya wasap dengan sabar jalan. Menyukurah kata ulunya, dia ada. Lebih wasap bahwa ulunya. Kita kubaca juga wasapnya. Iban cara wasahnya dua baca dengan lagi jubah tanah. Jika dia lebih ada tanya, ada lebihnya bagi tak sebut. Tuh dari yang bahawa nyo sebut. Yang mana masalah berarti. Jadi kamu kuwa yang boleh dapat dalam dali. Kalau tak ada yang boleh dalam dali, kan? Nyo beritibar dalam hakikat sesuatu. Jadi, anda beritibar. Yang mana? Misalnya, contoh, bisa kurna apabila diganyakan al-mansub mazmunan, barang yang tak rasab, barangnya wajib sama. Wawaladul mansubi mansubun, anak binatang tak rasab, yang pun termasuk mansub. Menyemenan anak yang pun wajib sama. Tak rasab sabo kame, yang kamenya mazmun, bila adalah wajib bayi. Gimana anak-anaknya mansub? Padahal tak rasab mah, anak-anak tak rasab, dah ni perlu katanya, anak-anaknya mansub, tak berkata katanya. Punya menat anak-anaknya bayar ramah. Bapalu, maka kul lebih lain. Lah, anak kamu terima sesungguh anak masuk itu masuk. Anak mempegah anak yang termasuk masuknya anak peti. Kurna, tak jauh. Ayat pun anak peti. Hadul ghasab isbatul yadil aliyah alal malil ghir. Sa'rih ghasab, enggak ada tarifnya kan? Kapan ada tarif? Sebab orang jil, bukan anaknya bukan masuk. Iban dari rasab itu ni. Takrif rasab mengisbatkan niat yang mutaadi dia itu harta orang lain. Wakar jadi apa kenyataan anak anak itu kau anak kamen kau atau kau? Berarti anak kamen kau ni jino dalam jarak kenyataan mukai kerana ama atau kenyataan anak sejam kenyataan si. Berarti ia ceritanya mau dia itu anak walau anak lahir selama rumah kamen yang batanya tetap betul malir. Dan tawasak ayat yaitu malir, makanya tak ada rasa maknanya. Jadi kalau makna rasanya bucok, tak lupa. Tak lupa, tak lupa, tak lupa orang-orang tanya. Bagaimana orang-orang tanya, nak boleh ke? Wal, apa? Isbat, makna rasa mengisbatkan liat yang mutani. Yang liat mutani ke liat yang mana hak. Dia ada harga orang lain. Wakat ini dia, nah analoginya kejadian pada anak mantu. Nyemenanya termasuk dalam masuk nyadayakun. Warupama, maka kadang-kadang dimanakan akan keadaan liat itu mutani. Yang itu nama kemana apa? Kadang-kadang naik kemana, mutani yang berbeda ini. Ya, ceritanya wajah mana, ya mutani yang kawan juga. Adapun waktu nuhu isbatan, yang isbat, mengisbatkan mana berbeda. Mengisbatkan ke dari mana ada penduduknya, mana ada penduduk, jangan menurut dalam liatnya. Jauh malam ini tak boleh mau. Di mana? Kamu berdoa orang ini dalam hati yang mesti kau jadi tanya menyebabkan dalam tahap. Karena bal nak perlu, tapi kamu ke. Ada tubuh, yang tubuh. Di mana sebabnya tubuh sih yang mesti menyebabkan. Mana lalap ayat di sebelah tuan. Kali berdoa, hanya ada tubuh. Tubuh berdoa kan mana sebabnya lebih nyanyi. Banyak yang memalakan. Walaupun walaupun lain ada juga yang artinya, tapi banyak yang berlainnya. Bukan masalah kapudu ataupun tubuh kedrawai. Bal, tetapi kadang-kadang, pala, ikut lego, ni yang masalah itu bukan contoh jenama. Nyamnya kon maksudnya nyam. Hai diri apa dia renang kan? Karena mengisbatkan, nyamnya bukan mengisbatkan tubuh. Hai dia belum dia mana isbat tubuh ini. Tapi banyak masalah hari ini. Yang masalah kemudian wasah yang lebih pun. Nyanyi kalau kita ni lingkup dong. Jadi walaupun nya memang mahal ijir, nawar ijir, punya contoh dia ni hanya bali ataupun hanya isbat yang nahinan sebut ijir. Nah, tapi belum termasuk ijir yang dalam pembahasan kena jenau. Walisa darika, walakin walisa darika minat darina ijirnya. Nah, tapi kurnya yang berlebar hati. Bal rubah mafalah, tapi kadang-kadang dikul. Kamu terima sesungguh ini mewujud pada anu maksud. Yang lagi kita dari pun, nah yang mempunyai anu maksud. Tetapi hama-hama kamu terima sesungguh ini itu tak ada pasal. Nyom yang baru contoh-contoh yang berlainan. Boleh tak? Ini diri pertama. Nah, ini diri. Yang boleh tak jawab, boleh tak jawab, banyak masalah. Yang berlainan, yang masalah lainnya, dawah pada takrif. Takrif hasab yang tanya bergerak. Lagi takrifnya na pada anu menyo ijiru je yang takrif mengisbatkan ini hanya isbat ini kan hanya dapat dapatkan takrif ini bagaimana takrif laki yang wasah na pada ani. Bagaimana isbatnya subut? Mutandi, mutandi itu beres ni banyak masalah. Kalau tu na subut dia mutandi dia tidak kau lagi. Tetapi yang jadi masalah ni hanya mengerti sebagai kata kasar yang menandai kata kasar. Ha? Tetapi hanya kamu terima sesungguh ini itu kata kasar. Nya menyunya hanya terima bahasa lain mungkin untuk kamu tulurkan ali maka nyu hanya mungkin tak berdom dari wajinya. Kita lagi terakhir kau tu. Dari bahwa itu ke ilmu adalah marifah. Yang ada di sini. Illa tetapi sesungguhnya dia ukur. Mengapa mereka tak pulang? Dia dari hana. Tapi tarikhnya mutarid dan munakis. Tarikhnya mutarid dan munakis. Setiap isbat yang mutandi yaitu malgob asal. Dan hana tak berdapatkan asal yang kau larinya. Yang ketiga berpegang, yang ini tarik. Yang kemudian hana ini tarikhnya mutarid dan munakis. Berarti yang tarik. Menyenyum hanya ada dapatin paman tangguh indahka. Jadi kata perkataan ini. Bila budak menjengkeri, ia boleh kasam hanya kan banyak juga. Baik dia ada dua pula ke lalu itu yang kita. Ia kata ada wadah dok, tiga kena ini budak dalil, iba dari kita nyok, iba dari sisi kita nyok. Ada, sehingga kita nyok nampak kepada maksudnya takut. Jadi waktu ini kita ada di gok, dia kata itu patah sepahu kali kita nyok nampak. Pada puluh, maka ikut liurnya. Tetapi ta'arif basaf adalah mengisbatkan yad yang batil yang dibegadah bagi yad yang berhak. Yang ikut basaf tak tersubut yad yang batil juga. Mana yad batil hanya hak untuk yad tanya Allah mahnya. Beserta menghilangkan yad yang hak. Jadi sabuk barang yang haki barangnya dalam yad malik. Tawazna ia ceritanya sehingga lekang daripada ia mali. Ini yang sun lahap. Ya, berarti perkainan ada ada. Pada puluh, nyawa ke cuma kata yang bikin. Ya, silah ya. Pada puluh, maka kita nyawa ke kat zikta wasfan yang kan tamah sabah wasaf. Ya, biarnya itu izalah. Wadah ayat sama mana kan? Ayah wala pilih isbatu yadin bahasa itu. Menyanyinya putra isbatu yadin mutilah mutilah li yadin muhikah ni edih malri ya ino yad muhikah hanya masalah banyaknya nabat yang kira minta yang jadi masalah mutilah tawakam ia ceritanya pada sebuah barang yang wazak ia ceritanya tidak berhak berserta menghilangkan ia mengenai saya ino watai barang ke dalam ia ceritanya penyegadah ia yang hak mana yang hak ni barangnya langkin kau. Masa tu langkin kau tak pasal langkin kau. Berarti mengisbatkan yad yang batal dan menghilangkan yad yang hak. Tak berhasil ni kan kan kamah sama wasa. Iaitu izalah. Makna pegaduh hak, pegaduh yad kau. Fal nandur ni munan ni no nama-nama dah terbiki. Hal yungkinuna. Adakah mungkin akan ditanya bahawa ditanya takbir dia tu mengaku khasam dengan kata sebut asap berserta hana ini wasapnya yang boleh kami tanya. Kuik-kuik mungkin ni kanya kata sebutkan sabah surah asap yang mak surahnya hana izalah. Sebab ni kata mana pun guna muzilah. Tawabak ia katanya menghilangkan ia tu. Kami cari sabah surah yang asap terjadi ku izalah hana. Yang kami cari. Yang kuik mungkin juga. Mereka mungkin. Baik tak darna. Maka jika sanggup kita tengok di atasnya tak perlu yang lainnya. Bana, ni cia nyatalah sesungguh diadah di atasnya itu mahzufa. Diadahnya hana berarti wibut. Yang salah lah itu orang yang pakai mubilah. Yang mereka tak buktikan begitu. Menyuik tak buktikan na taboh surah rasab yang bak rasabnya hana itu jadi idalah. Tetapi rasab nah ini nah. Yang ternyata berarti wasah idalahnya wasah yang mahzufa. Yang terhenti hana. Anak tak sebut ke lagi ya? Mana firman? Wadalika cara dimana? Di anna pula dan bawah dan yang kun. Al-ghasib min al-ghasib yang manulil mali. Urung yang ghasab dari urung ghasab. Bayar bayar ke urung po. Cuma ghasab dua kali. Po di dalam urung yang ghasab kago. Udah ni tak ghasab, al-ghasab ni lo. Ghasab itu ghasab. Ini urung yang kedua, bayar bayar kepada mali. Tidak dalam. Yang kurangnya ghasab bukan. Tanya jawab kali keluar Tak sah. Tanya juga kali kedua, anak dah bergaduh dia yang muhaqqaq pada mana? Anak yang bergaduh apa? Berumpul. Silatifunnya diwazak iat batil, menghilangkan iat yang hak. Selama barang yang jawab go, iat go maksudnya ni iat yang hak. Karena hayat yang batil, berarti dia menghilangkan iat yang batil. Dengan iat yang batil. Dah bergaduh hari itu, berumpul hari itu. Kan tak bergaduh kan tak bergaduh hari dengan hari yang menyatakan tak ada hari bukan masalah. Tapi menyatakan anji, bila talah barang pada rasid yang kedua, wajib bayar kepada pemilik. Ini kudah kan? Karena rasid yang kedua ini adalah sah. Sah masalah. Betul-betulnya kasar. Kenapa? Wadah dikali anak pola, al-rasid inal rasid ilman uli malik. Urun yang kasar daripada rasid di zaman ia bagi pemilik. Wakat asbatal yadal mubtilah. Dan sungguh kali kusubut ia akan yad yang mubtil. Dan hana dipegadah ia akan yad yang hak. Bahkan hana dipegadah karena sesungguhnya yad yang berhak. Ada ia, dari ia. Memang kaya. Kawai gadah. Ada kawai gadah kita pegadah lho. Ini dia. Berarti hana terjadi mubtilah. Pada kasab kali kedua. Tapi nyanyi orang hak. Fahadah. Maka berulah ini. Itu jalan kok perdakwaan beserta suruhnya. Menajalah. Jadi, you buka tangan ni buat kau, menajalah lagi. Kemudian, menyuntuk kami dari ibu budoya, katanya orangnya mana? Pegah mentah, maka alih dia berpaksa mutari dan mengaki. Pegah hai mutari, mengaki, hati buat kau mana? Dia jam, dia buka diram. Dia buka diram. Yang kini buka dirinya, kami dah ada kadar sakawat. Patah lebih, patah kuda. Menyuntuk lebih dahulunya, kami dah sama murah, yang hanya akan lebihnya lebih rasap kaki tiba. Tiba di puluh yang tak tahu dunia, lebih akan kanyo, tak puluh tak bawa surah, yang menyuhana akan kanyo, hantu mu'at lah. Wa amal nadiru ma'anasih, ada pun orang yang nazar berserka dirinya, nazar kudra kemudian hanya pasang, tidak tahara lah tahu hakikatun, hakikatun lah, hakikatun, pada mu'at lah. Wabu, enak ber, ha? Lupa, putih perlahan dunia. Lalu hakikat tu, lalu hakikat tu, angsa boh. Adapun orang munadarah beserta dirinya, ni mana munadarah beserta dirinya, akan untuk dirinya. Di nafsi hanya berat, ha? Maaf. Bu menang-menang dulu deh. Surah. Dari barat anda pernah berpakar. Menang-menang juga mana? Tapa lah huwa kikatul. Yang kena tapa boleh lah huwa kikatul. Tapa siwa tapa. Ma'a nafih kena? Li nafih kena? Ma'a dari bu? Munadarah. Orang yang ke munadarah. Bukan dirinya, gendral, ngadirau pemadara, mana juga perawanan mah. Apabila telah terurai baginya oleh hakikat sesuatu, mana jika terbayang kalah surah lalu, pada falsa dan kedua ringkas baginya oleh tabung lapa yang dinyok di atas barang yang kena terurai dalam mazhabnya, ya, di mazhabi bubi dini. Mazhab nah, kalau salah itu sabun dan doa nama dahara tapi di sini kan mana orang tapi di sini ya kan empat nama kali kan empat kali dalam dari ini ada rawat itu kalau sebikin hakikat sesuatu. Apabila terurai hakikat sesuatu, kaglah dan wedi, wadakah lasa dan karena ibarat yang singkat yang itunya tiada barang yang terurai di dalam manhaj. Jadi manhaj kita dalam ini masih ada tarjih lebih terang kita. Turam pilih ini itu berapa bodir? Pihamnya nanti pada wilayah yang apa? Tak, ini dalam. Kenapa dalam bed? Ini dalam. menyadari dengan mazhabi mim hanya menyebab dia penuh tak tapi benar. Mudah-mudahan benar. Karena lafai yang ditunjuk di atas badan yang ada urai yang barang dalam dihinnya alima yang berdekat lagi nya ni saya yakin dia sesungguhnya itu annahu alima annahu huwa wajidun dia wahidun enggak belum kredo kok orang itu wajidun huwa wajidun annahu wajidun sesungguhnya man kali perdapat ia bagi kami maka berarti mu'anada ia akan dirinya beda pasal kau tapi dia tidak ada tuan menurut-menurut pun dari yang bapak maksudnya kalau dia renungkan tapi dia berdoa iban kita ada yang tak pula sanggung dah boleh dia menau dari lumpung kita baca dah rasul tak pula sebuah lapar yang singkat yang ini kepada kalau boleh kita yang kanan lapar menau berarti kalau selesainya kini yang tarik dia dia mahu abu juga dia mahu apa awin baca awal saya di mahalan kan makan panggulinya ni yang beli boleh kalau dia ni cubi dia lah BP mentah kibar mumpung tak awin mana kibar tak tu buat cara tu boleh je dia orang ramai tahu nak dia lagi orang ni mana jadi kedua kita negara ada jadi juga kali mumpung hakikat sesuatu bila kamu pun dah boleh ni, baca dah buka. Apa kau dah lapai? Lapai kanan, dah boleh dia kanan, dah selesai. Berarti kanan, saya kanan adanya. Kanannya ni. Jadi dia kira kena tak betul. Ni nak lawan. Kaku ni tak boleh menang. Kau lah ni ada bayaran. Lihnya baru dia tak menang. Lih kanan ada ni baru, dia baru tak menang. Nampak tak salah tak kau? Betul dia tanya. Mereka dalih ni dia kebetul dia tanya. Mereka nak dalih ni. Pada tidak lagi ini yang mengikat sesuatu. Ini yang terbuka hayat orang tak ingin ikat sesuatu. Pada lihat dia. Insan yang terbuka hayat orang tak ingin. Jadi lagi. Pak ni jawab dia. Kuna hadis. Nah ya. Nah. Lagi yang beli. Mana hadis? Ini tu dimak-dimak. Insan yang beri. Ini uri ini insan. Sekarangnya pada insannya. Yang kejelasnya. Jisim kata dia. Tapi you jisim nalau. Yang jisim jisim nami. Yang nalau putus. Apa itu hewan jumpa, hewan itu hewan menang kalau kanun kanun yang kelimang undang-undang yang kelimang pada menghasarkan tempat tamung cedera dalam tadi madakil halal, horor horor jadi tamung cedera dalam tadi salah tarikhnya dari segi jauh ya. Ini boleh dipuat ya. Yang ada teh, mana ada tepu gula. Bukan ada yang kata lah, salah ni ada tepu mereka hidup lah. Yang salah, tadi itu ada yang minum-minum yang juga. Yang kebukah rohung kamu halal ya. Unang pada kanun yang kelima membahas pada terhas pada gehasa madasil halal. Red di tamung cedera dalam sari. Wahia salah satu. Dianya madasil lebo. Lebo red di tamung cedera dalam sari. Kan? Baiklah utarakan, karena sesungguhnya cedera pada satu kali dicamong ia rajihat ini, dan pada satu kali dicamong rajihat pasal, dan pada satu kali dicamong rajihat amrun mustarak di antara keduanya ini dan pasal. Sebab yang pokok tadi berjenis dengan pasal, itu salah tarik, yang pertama salah ini. Kalimat yang satu di jenis yang dah buruk, kau jenis, berat, tidak ada kek. Yang sebab ada yang penyelamat dan mereka antara latim dengan zati. Kah yang wasah zati, kah yang wasah zati. Yang jelas setiap wujud, wujud wasahnya. Jadi dah sama dalam yang zati itu. Jadi menang, kadang-kadang kita menghalal agar jenis yang wasah, adapun rojihat yang musdara antara jenis yang wasah. Amma kala, yang telah tahu-tahu. Adapun cedera yang kita menghalal daripada jihad jenis, maka dengan bahawa diambilkan pasal gelantaunya jenis. Gelantau jenis tidak perlu pasal. Yang salah adalah jihad jenis itu. Karena posisi-posisi jenis yang dianggap pegat pasal. Kama yukalu sebagaimana barang dikatakan pada tarikh asyik. Asyiknya dok tak, urung rindu dah tak, putra dah pun asyiknya. Ati. Ati. Putra itu mana ati? Innahu ifratul mahabba. Makna ati keterlaluan cinta. Keterlaluan cinta ini yang kena ati. Wa innama yambari ayupada. Dan hanya tanya sepatutnya bahwa dikatakan sesungguh ati itu mahabbah yang memerintah. Sebenarnya kau terlalu cinta, cinta yang keterlaluan. Jadi yang hak ini mahabbah yang genasi, sedangkan muperintahnya pasal. Mahabbah ini muperintah pasal. Itunya pasal tak perlu omong kau ini. Ifratul mahabbah, berat hak cinta. Kan berat cinta, cinta yang berat. Untuk mengeluarkan cinta yang menabrak. Kan berat cinta. Berat cinta itu mengeluarkan berat yang cinta. Kan cinta yang berat. Kan cinta yang menabrak. Jadi mahabbatul muperintah, kan ifratul mahabbah. Ini kesalahan kudam pasal pada makam ini. Pas ifrat, maka bermula ifrat. Upas juga di pasal dianya ifrat. Ini buku rumah. Ha, mahabah ya bo. Balik na sekap, nanti juga kak. Maka bermula ifrat. Dipasu layaknya ifrat akannya mahabbah daripada ketinggalan nok-nok mahabbah. Mahabbah dia. Ini mahabbah yang memerintah. Untuk mengeluarkan mahabbah yang kan memerintah. Jadi kan ifratul mahabbah. Tidak ada teh. Kenapa itu ifratul mahabbah? Padahal ifrat itu kamu duit. Pegah di nenek. Al-mahabbah itu memerintah. Wamin zalika. Sebagian daripada halal yang dinama murad jenis bahwa diambilkan mahal dan tak jenis. Yang tak perlu pak mukam jenis adalah mahal. Pada hanya tempat saja kalau mahal. Tapi tak ada tahun mahal pak tempat hidup jenis. Lagi kenyataan pada kursi. Yang kekun kursi innahu khasya berjelas ahli. Kursinya kaya yang didukkan di adanya kaya. Kaya tempat yang buat. Padahal kayanya adalah bahan untuk pegang kursi. Jadi yang mahal, kan mahalnya, yang mahal-mahal itu surah. Yang pertama surah kursi. Ini benar oleh, benar-benar surah. Kami, patut, bang-bang, jadinya surah. Surah kan duduk pada kaya. Jadi kayanya adalah mahal, mahal surah. Kaya adalah mahal surah. Yang kursi ini surah kursi lalu gaya ini putra hakikat katanya. Tapi kan ada gaya, karena surahnya terbuat dari gaya. Itu juga gaya yang dipakai buat. Yang tak jadikan mahal, tak jadikan mahal, tak tempat duduk. Jadi gaya kalau kursi dengan gayanya mahal tempat duduk surah kursi yang lalu gaya. Ada ketiga gaya jadi. Jadi dia gaya yang dikerja begini. Gimana yang kursi? Hai gaya yang dipakai buat. Yang lelah. Wafi saifi dan lagi kata pada pedung. Innahu hadidun yuqtamufi. Yang ke pedung adalah butau. Yang dikohkan dengannya butau. Jadi hadid. Hadid yang ke pedung. Butau yang dia tak koh bersatu dengan butaunya yang pedung. Bahwa yang bagi, tetapi sepatutnya bahwa dikatakan bagi budil, sesuatu punya budil itu alat yang terbuat dari besi. Ini budil. Kan besi yang dibuatkan untuk bongkok, tetapi budil adalah alat. Sana'iyah min hadid. Alat yang terbuat dari besi. Ini betul juga. Mustatilah yang bentuk panjang, artu hakada, lebar di sekian, wayuk pak di hakada, dapat dipotongkan dengannya akan bulat. Maka alat jenis hadid mahal surah kau jenis tempat hidup surah betul pada hadid. Jadi kan hadid yang menjadi jenis. Wa ab'an minhu yang lebih ihram daripada takrimnya bahwa diambilkan badal ini akan badal yang ada iaitu mawjud bahwa tajuk kegelantau jenis akan barang yang makanan mujudan walan lisan mujud barang yang pernah ngaji nama nari mana tak mana maknanya makanan mujudan atrayangnya mana atrayangnya awalnya ini karena akan menyibina. Ini karena akan menyibis bertemu menyibina. Akan barang yang jamun nah, tapi ini orang menali. Yang barangnya sejak oleh rukuk makam ini, padahal ini orang menali katanya. Tapi yang katanya jenis ini. Padahal jenis kan mawujud ketika mawujud mahiyah. Jenis mawujud ketika wujud mahiyah. Jino kacau pak makam ini sesuatu yang hanale oleh wujud mahiyah. Nampun jenis, nampun dah dendamkan. Contoh bagi istri kata, bagi ramah. Gimana itu nabe? Inahu pasapun mukara, abe yang kaya rutung. Yang ikut abe kaya rutung. Wajah jis ke abe yang kaya, betul? Yang mana guna kaya? Ia tutung jis ke abe. Wajah abe kaya yang mana ni? Pakat kaya yang begini yang begini abe. Tantang, tantang abe ini murakab dari kaya dan tutung. Kaya yang mana tutung, macam kaya tutung mana ni? Kaya yang mana ni? Apa yang dituliskan itu? Apa yang dituliskan itu? Kutung menarik, kaya yang menarik, baru menarik. Tapi yang dituliskan apa yang kaya kutung? Yang adalah yang tak perlu pada maklum ini sesuatu yang awal wujud di nukah menarik. Yang berkata juga lebih berat parahnya daripada ulun menarik kudil dengan dosa mengkongkong kaya. Karena wadah di kudil dosa macam wadah di kudil kaya macam mana berat parah. Walaupun yang bukan betul, yang mahal itu dilumpai itu kurang betul. Tetapi minyaknya apa asme? Jadi barang ada murah. Ada tangan ali itu. Yang lebih nabe kaya. Betul ada mahu jual beli. Yang lebih nabe adalah kaya. Kenapa? Mau tarak yang tutup. Jaman kaya, jaman tutup, jadi tutup nanti kaya nanti apa yang nanti? Yang lebih nabe betul apa lagi? Yang ada kaya salahnya. Yang kesalahan ini rezeki tak perlu pada tempat tu ini akan makan mudah wal an laisa walin walad dan takkan bagi walad tak ni walad inahu nufatun mustahilah yang bukan nufah imani yang kamu buah kata kurang kan imani padahal dia jadi kurang kalau imani yang ada imani yang jemur dalam jurnya ada kata kurang kan ada kata ni hukumnya nufah mustahilah. Fa'inal hadis, maka sesungguh hadis mawujud pada pedung bilhal. Munya besar antara itu pedung macamnya. Tapi nukfah dan kaya hanya mawujud pada anak dan pada abe. Pada jika kerana hanya di nukfah, pada jika abe hanya di kaya. Jadi yang ini yang kita kena lah. Atau hanya di ini. Wamin darika, sebagian daripada demikian halal berjihad ini, bahawa diambilkan juzuk gelantau jenis. Gelantau jenis, setiap juzuk jenis. Nikah di setiap tengah. Padahal jenis kan ada yang menunjuk-menunjuk, masabok. Bahkan minum hayawan pada sana, dari hayawan dan insan. Ini juzuk jenis yang setiap. Kamai balu, sebagai penampakan yang dikatakan pada tahri itu. Cuma yang ke situ, hai situ, padahal bentang-bentang limang-limang. Limang dan limang. Limong dan le, lepasnya limong dan itu, limong dan limong ini yang itu, limong pertama ini, waham tak keluar kamsah. Air waham kamsah untuk mengeluarkan kamsah waham terasa, minyak kamsah waham terasa, lepas minyak kamsah waham kamsah itu, kamsah hendak minyak lemu mila, isi kamsah waham terasa warakuan, waham kamsah. Tapi kamsahnya dengan saya justru ini lebih hukum dari itu. Lalu saya sama-sama, baru kalau di situ. Macam mana di situ ke sini? Wamin darika, sebagian daripada demikian, bahwa diwatakkan kudrah pada tempat makdur. Tak kedua, kudrah maka makdur. Makdur buat yang sanggup ke kubur. Sebenarnya ada sanggupnya yang di kumahiyah, yang di sini. Ini udah itu sanggup. Mampu, padahal kan mampu, syek yang mampu. Mampu bekerja. Dengan kerja. Orang buat kerja, maklur. Takkan dia, mampu kerja. Ini kesalahan, rezeki, tak perlu kudrah pada tempat maklur. Sebagaimana barang dikatakan pada tarikh hafiz, ibadah ke dalam ikhfah. Atarih urun nikah huwa alladhi yaqwi 'ala inna bil lazzati wa al-niyya. Ya wa nun kota. Drama jawaniyah. Bianya afif bi alladhi yang kuat ia di hasil puji'uh lazat. Ini cawan. Kan ada sikit dengan itu tak? Yang kekan afif urim yang kuat, urim yang sanggup di hasil puji'uh lazat-lazat yang dimangsakan kepada syahwatan. Dia hanya daring itu pasti, yang nak betul daringnya. Tetapi yang betul, dia hanya afif itu adalah yang ditinggai syahwat. Urun hana itu kubut syahwat ditinggai. Kan sanggup ditinggai. Maka tak pegang lagi kan? Wa illa, miyukun lagi yang tak pegang. Maka urun pasir sanggup dia hati ditinggai. Mana ditinggai kan? Tak pernah sanggup kan? Kuat. Yang kekal urun ispah, urun yang mampu untuk ditinggai. Buat syahwat-syahwat. Mau pasir? Kau mampu. Mampu ni berarti nyanyian kau orang ispah. Kau mampu yang boleh pegah, urun hana puput adanya. Kau mampu, mampu dah boleh. Yang mampu ni, dia yang hana puputnya hana ispah. Jadi gara-gara kau kuat, padahal kau kuat kan kita pegah. Hananya. Atra yang kuat. Yang kuat apa tak? Sanggup hana puput. Ya? Sanggup hana puput pun ada. Yang ribut kalau hendak hana bubur baru makburnya ini baru. Jadi caranya pasti. Wa min dalika sebagian daripada demikian dalam kadal pada dini bahwa diwadakan lawadim allati yang tidak ianya lawadim dengan zati di dalam jenis. Lawadim. Lawadim kau akan lekam daripada melihat ni. Tapi ini hanya kamu dalam zati, kan? Yang terjadikan ke jenis yang renang halal. Contoh, lagi contoh, wahid dan mawjud. Wahid dan mawjud. Apabila ada datuk akan nyawa wahid dan mawjud pada tahlil madawroh atau pada tahlil umum dan lain-lain. Wahid dan tahlil madawroh dan juga ke wahid. Sabok. Sabok. Gimana itu madawroh? Sabok. Benda yang percaya. Sabok. Saboknya jadi kaidah. Sabok. Padahal sabohnya namun lagi pada Madawro, kumpulan sabok. Di Madawro tidak sabok, tapi sabohnya hanya kamu dalam layak Madawro. Tapi waktu itu berdua ini sabok satu pun. Nah, sabok menyedah. Jadi al-wahid tak berjir ke jenis dalam mengalirkan Madawro. Sedangkan wahidnya namun lagi bukan menghiyah Madawro, bukan jenis di Madawro wahidnya. Sabohnya hanya kaya sebenarnya. Adapun mawjud. Wadid katanya bumoh. Eh, itu bumoh. Yang itu bumoh, mawjud yang raya. Mawjud. Kalau saya mawjud, hanya kamu dalam dari. Kemudian. Jadi mawjudnya nak kalah di. Kali ini ikut sang. Wadid katanya, emangnya ada yang lain. Mawjudnya kena jalan satu. Lagi. Gaduh ilmiah ini yang tentang mawjud. Tetapi melihat hanya ada hal lain. Gerana hanya ada mula rasa kepada sebenarnya wujud atau hanya. Tapi surah ini tetap hadir dalam diri. Ini pun tanda. Tanda wujud karena termasuk dalam melihat sesuatu. Tapi wadah kata-kata muka al-wujud. Al-wujud, al-raya, al-adim, amamana yang raya itu. Al-wujud yang tak perlu. Padahal al-wujud ini ada lagi. Hanya kamu dalam melihat. Yang sekiranya wujudnya tidak gaduh, dari diri melihat yang gaduh dalam diri. Wamin dalika, sebagian daripada demikian halal daripada jihad ini dalam bahwa diwazakkan nok pada tempat jenis. Nok yang terperlu pada makam jenis bagi kengkata asyaru wa zulmuna yang kencarun buat jahat adalah mendalimi manusia. Terangkan bermula zalim sabuh nok daripada buat kejahatan. Ini sabuh nok kejahatan zalim. Itanya yang kencarun adalah yang kencarun adalah zulmuna. Padahal zalim hanya caru hanya dalam hanya tersimpan pada zulmunna. Bujahat tanam tinggi layak. buat jahat nanti layan tu. Tapi wadah darah ni lebih jarum tu munas. Berarti pada hanya satu no daripada kejahatan. Kita jadikan no nya pada makam ini. Ini kan sumber terjadi kesalahan. Ini kan jihad. Adapun daripada jihad asal. Ini kambing saja ini.